Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kita kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan selalu dan yang kita cintai bersama, dan semoga Allah beri segala limpahan kebaikan kepada guru kita semua Buya Yahya dan keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan semoga Allah permudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati selalu para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, semoga selalu istiqomah mendengar dan menyimak kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya. Baik, dalam agenda majelis spesial bulan Ramadan yang mulia ini, rutin setiap pagi kita terbiasa mengikuti halaqah fajar dengan mengkaji kitab Safinatun Najah bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana ij'alna min ulama'ikal amilin wa min du'atikal mukhlisin wa khsurna yawmal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad wa rizukna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut al-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Safinatun Najat karangan Syekh Salim bin Sumair rahimallahu ta'ala, nafa'an Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ila angkal, sampai kepada apa yang beliau tuliskan faslun fasal suratul fatihati ya ashratun. Membaca Fatihah agar benar harus memenuhi 10 syarat berikut ini. At-tartibu, yang pertama tertib. Enggak boleh iyyaka na'budu baru bismillahirrahmanirrahim. Harus tertib sesuai dengan urutan-urutan yang tertulis di dalam mushaf. Wal muwalatu, antara surat, antara ayat dengan ayat harus sambung, artinya segera. Tidak boleh kita berhenti kecuali hanya untuk bernafas. Antara surat dengan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau berhentinya lama, bismillahirrahmanirrahim. Ngapain berhenti lama? Enggak sah. Harus bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun berhenti hanya untuk mengambil satu nafas. Satu nafas. Lebih dari satu nafas tidak. Tidak dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak. Satu nafas tok kalau berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi satu nafas. Kalau mau berhenti. Kalau tiba pakai nafas, ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Boleh. Tapi kalau mau berhenti, hanya satu nafas diperkenankan. Kemudian tidak boleh dikasih jeda sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Artinya seorang makmum, jika lagi menjadi makmum membaca surat Al-Fatihah, tidak boleh dikasih diselah-selai sesuatu apapun yang tidak ada hubungannya dengan maslahat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah. Tapi kalau lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, tiba-tiba imamnya bilang waladdallin, kita gak apa-apa nyambung amin. Amin, ngaminin imam, tidak memotong surat Al-Fatihah. Nah kalau ada, ini anak tahfidz yang sering, kalau ada, dan juga tidak memotong surat Al-Fatihah adalah jika kita ingin membenarkan bacaan imam yang bingung. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah, imamnya bingung. Ayatnya enggak ketemu. Maka makmum boleh menyambung biarpun dia dalam keadaan membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita surat Fatihah kita potong, kita kasih sela-sela untuk benarkan imam yang membutuhkan, maka Fatihah kita tidak dianggap sebagai terputus. Nah, kalau Fatihah itu terputus, tidak mualah, harus ngulang lagi. Harus ngulang lagi. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim. Batal, balik lagi surat Al-Fatihah. Seperti itu. Nah, catatan kecil masalah mengingatkan imam. Jika seorang makmum lagi, catatannya, jika seorang makmum lagi membaca surat Al-Fatihah, kemudian ingin membenarkan bacaan imam, atau ingin memberitahu kelanjutan ayat, saat imam lupa, maka hal yang demikian itu tidak dianggap memotong surat Al-Fatihah. Yaitu di saat imam terlihat berhenti, berhenti, tulis yang gede, berhenti, huruf gede semuanya, berhenti, tidak bisa melanjutkan ayat. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Bingung. Atau diulang-ulang? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enggak ketemu-ketemu kan? Baru setelah diem, kamu nyambung. Gimana? Lanjutannya gimana? Wa mimma Alif lam. Surat Al-Baqarah Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin Alladziina Yu'minuuna Bil Ghaibi Wa Yuqiimuuna Shalaata Wa Mimma Razaqnahum Walladziina baru kamu nyambung Walladziina Yu'minuuna Bima. Nah, itu. Biarpun kamu dalam bacaan Fatihah sementara kamu Ihdinas Siratal Mustaqim. Imamnya enggak bisa tuh lanjut. Alladziina yu'minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika. Harus disambungkan. Tapi kalau imamnya belum butuh bantuan, tiba-tiba kita nyambung, batal Fatihah kita. Jadi saat imam berhenti dan kamu duga dia tidak bisa meneruskan, maka makmum menyambung. Dan menyambungnya makmum ini tidak akan motong Fatihah. Biarpun dia lagi membaca Fatihah karena waktu itu nolong oleh imam. Cuma kalau memang kamu sudah membaca Fatihah, ya enggak ada urusan, maksudnya enggak ada aturan di situ. Jadi ngingetin imam jauh-jauh, selama ini sepertinya kalau kita ngingetkan imam itu bukan di saat kita baca surat Al-Fatihah, sudah selesai. Kalau kita sudah selesai Fatihah itu ya enggak ada masalah. Imam, bahkan kalau seandainya, biarpun tidak diimbau, seandainya kita ngikuti bacaan imam pun juga enggak batal sholat kita. Kenapa? Karena kita bukan di sholat baca Fatihah. Yang repot itu waktu kita, ini pembahasannya Fatihah nak, sebab banyak orang kita ngomong Fatihah, dia ngomong yang lainnya. Jadi kalau kita tidak baca Fatihah, walladhalin amin, selesai kita. Ada imam salah, ya ingetin aja. Kalau mengingetin ini, tidak pakai aturan-aturan seperti ini nanti. Tidak harus imamnya berhenti, enggak. Misalnya imamnya masih kelihatan bingung, bolak-balik gitu, langsung disambung sah, enggak apa-apa. Karena kita bukan urusan dengan Fatihah, Fatihah itu sudah beres, faham enggak? Ini masalah pembacaan surat Al-Fatihah. Adapun di saat kita sudah diam, tinggal dengar imam, kok imamnya salah, ya kita benerin enggak? Enggak pakai aturan khusus seperti ini tadi. Ini hanya masalah surat Al-Fatihah. Tolong tak tekankan masalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sebagai makmum lagi membaca surat Al-Fatihah, jangan dipotong dengan kalimat yang lainnya. Enggak boleh, berhenti juga enggak boleh, memotong juga enggak boleh, dipotong zikir yang lainnya enggak boleh. Kecuali untuk kemaslahatan salat, contohnya mengamini imam. Mengamini imam, kita lagi baca Fatihah, tata imam balabbalin, baru amin. Atau membuka imam, atau membetulin imam tadi di saat bacaannya bingung. Selesai. Wa mura'atu hurufiha. Mura'atu hurufiha, dijaga hurufnya. Enggak boleh ada yang dibuang. Makanya enggak boleh ngebut. Hurufnya. Wa mura'atu tasydidatiha. Nanti tasydidnya ada di sini, ada berapa akan disebutkan. Menjaga tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa la yaskuta saktatan tawilatan. Enggak boleh diam panjang. Diam panjang itu lebih dari satu nafas. Enggak boleh diam panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nafas? Atau wala qasiratan, pendek juga enggak boleh. Pendek itu satu nafas tadi. Berhenti satu nafas enggak boleh juga, jika yuksadu biha qat'ul qiraati, kalau untuk tujuan memotong qiraat. Memotong enggak, berhenti. Enggak mau melanjutkan, potong. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Niat memotong. Memotong bacaan. Artinya memotong bacaan itu dia tidak berkeinginan melanjutkan. Batal. Sebabnya macam-macam, mungkin aku enggak pengin baca Fatihah sekarang, nanti aja. Misalnya kan di sunnah kan bagi makmum membaca surat Al-Fatihah setelah bacaan surat Al-Fatihahnya imam. Kalaupun seorang makmum membaca surat Al-Fatihah bareng dengan imam juga sah. Tapi yang bagus adalah setelah imam. Ya, tak tahunya kamu membaca, imam waktu baca Fatihah kamu juga baca Fatihah. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Akhirnya kamu berhenti. Biarpun berhentinya sebentar, tapi berhenti terlintas di hatimu, nanti aja deh baca Fatihahnya setelah waladhwalin. Berarti niat memotong. Allah, idina suratul mustaqim. Nanti aja lah. Nah, karena sudah niat potong, terputus. Harus mulai lagi dari awal. Ini, makanya niatul qotok itu gambarnya, surahnya. Wa qira'atu kulli ayatiha, semua ayatnya harus dibaca, enggak boleh ditinggal. Termasuk bismillahirrahmanirrahim, ayat daripada surat Al-Fatihah. Bismillah termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Maka menurut mazhab kita Imam Syafi'i, yang tidak membaca surat Al-Fatihah tidak termasuk belum membaca surat Al-Fatihah. Yang tidak baca bismillah belum baca surat Al-Fatihah. Wa minha, di antaranya adalah al-basmalah, itu baca bismillahirrahmanirrahim. Wa adamul lahni, tidak boleh bacaannya salah, ada lahan. Lahan itu kesalahan bacaan yang merubah makna. Kalau kesalahannya itu tidak merubah makna, dengan sengaja doa, Jangan sengaja dosa. Sengaja dosa. Dengan tidak sengaja. Nah, ada beda. Pertama, kesalahan yang merubah makna. Kalau kesalahan merubah makna, kalau kita sengaja, batal dan dosa. Batal dan dosa. An'amta. Hanya huruf diubah. An'amta tiba-tiba diubah an'amtu. Dan ini ada lesan Arab, kita pernah satu anak putri waktu di Arab tuh bilang an'amta bisa. Karena kebiasaan dalam bahasa Arab kalamtu. Maksudnya kalam hal kalamtahu? Kau sudah bicara dengan kalamtu, pakai tu padahal ta maksudnya kebiasaan dalam bahasa Amiyah. Akhirnya waktu betul sudah. Kita ngetes ada dua perempuan susah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iya, iya, ka, ka, na, na, bu, bu, tu, iya, ka, na, bidu, balik lagi. Nah, iya, ka, na, bidu, dosa kalau sengaja, karena itu Al-Quran. Tapi, kalau orang membaca salah seperti itu, bidu tidak merubah makna. Sholatnya tetap sah, tapi dosa. Tapi yang merubah makna, an'amta, dirubah menjadi an'amtu. Nah, maknanya kan diubah. An'amta seperti yang kau karuniakan ya Allah, sekarang dirubah. An'amtu seperti yang aku karuniakan. Batal. Batal karena merubah makna. Makanya al-lahn al-mukhil bim makna. Lahan yang merubah makna. Iyyaka. Enggak pakai tasydid. Iyyaka enggak. Batal dan dosa. Kalau ngerti maknanya, keluar dari iman. Karena iya artinya sinar matahari. Kepada sinar matahari aku menyembah. Kan gitu. Makanya ditekankan tasydidnya. Iyyaka. Wa an takuna halatal qiyami fil fardhi. Jadi surat Al-Fatihah itu dibaca waktu kita berdiri. Bagi yang sholatnya berdiri, kalau tidak bisa berdiri ya gantinya berdiri apa? Ya waktu itulah bacaan Fatihah kita. Semuanya mulai dari ba-nya bismillahirrahmanirrahim sampai wallahin nun yang terakhir harus dalam keadaan berdiri. Wa yusmi'a nafsahu. Memperdengarkan dirinya sendiri, artinya bacaannya harus kedengaran oleh diri kita sendiri. Kalau kita membaca Fatihah enggak kedengaran oleh diri kita sendiri enggak sah. Komat kamit saja mulutnya, apalagi bengong. Enggak sah, harus bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paling enggak kita yang mendengar, biarpun orang lain tidak mendengar. Harus mendengar, keluar suara. Suara lirih sekali asalkan terdengar oleh telinga kita. Wala yatakhallalaha dhikrun ajnabiyun. Enggak boleh ditambahi zikir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu ya Allah. Ya Allah. Petunjukmu ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hidayahmu ya Allah. Batal. Enggak boleh dikasih zikir apapun. Subhanallah enggak boleh. Kecuali dua tadi yang kita disebutkan. Kemaslahatan imam salat yaitu mengatakan amin bersama imam. Sama membenahi kesalahan imam dalam bacaan. Dzikrun ajnabiyyin, dzikr ajnabi adalah zikir yang tidak ada hubungannya dengan Fatihah. Baik. Tidak ada hubungannya dengan bacaan. Tapi kalau nanti ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, tadi boleh ya. Ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, mengamin imam, atau membetulkan bacaan imam tadi. Ada lagi syaratnya yang tidak tertulis di situ, harus dengan bahasa Arab. Tambah berapa? yang keberapa? 8, 9, 10, 11, 11 dengan bahasa Arab. 11 harus dengan berbahasa Arab. Enggak sah kalau enggak pakai bahasa Arab. Selesai. Fasulun fasal. Tasydidatul Fatihati, tasydidnya surat Al-Fatihah. 14. Pertama di bismillah. Fokal lam di atas lam. Bismillah. Bismillah. Fokal ra ar-rah. Fokal ra Ar-Rahman fokur ra'i, Ar-Rahimi fokur ra'i juga, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillahi, ini yang keselanjutnya, keempatnya, Alhamdulillahi fokul amil jalalati, Rabbil alamin fokul ba, fokul amil jalalati di atas lam, Rabbil alamina, Rabb fokul ba'i, Ar-Rahman fawqur ra'i di atas ra. Ar-Rahim. Ar-Rahim fawqur ra'i di atas ra. Maliki yaumid. Maliki yaumid din fawqad dali. Fawqad dali. Tashdidnya fawqad dali. Iya. Nah, iya ka na'budu fawqal ya'i. Wa iya ka nasta'in fawqal ya'i. Yani, di atas ya. Ihdinas. Ihdinas. Idinas zira, idinas, nah ini di atas sot, idinas siratul mustaqim di atas sot, siratul ladhina, alladhina fokal lam, di atas lam, an'amta alaihim ghairil maqdubi alaihim walad dalin fokal dad wal lam, fokal dad walad dal. Ini tasydidnya harus perhatikan, sebab tasydid itu satu huruf. Kalau dibuang enggak sah bacaannya. Bayangkan yang ngebut 20 rakaat 10 menit. Kira-kira gimana sholatnya? Bar, bubar lah. Oke, enggak. Hati-hati. Haram baca Quran. Mukhil lil makna, haram hukumnya. Jadi bagi orang awam yang enggak punya ilmu, enggak ngerti. Baca bacaan terlalu ngebut, hati-hati, bacaan terlalu ngebut bisa menjadikan huruf Fatihahnya hilang atau ketinggalan. Faslun fasal. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a, disunahkan mengangkat tangan di 4 tempat. Pertama, ingat takbiratul ihram waktu kita masuk. Takbiratul ihram waktu kita masuk. Yang kedua, ingat. Indar ruku. Waktu ruku. Allahu Akbar meruku. Yang ketiga, wa indal i'tidali, waktu i'tidal, berdiri dari ruku. Yang keempat, indal qiyami, waktu bangun, minat tasyahudil awwali, dari tasyahud yang pertama. Dari tasyahud yang pertama. Jadi, kaidahnya setiap berdiri yang didahului oleh duduk, setiap berdiri yang didahului oleh duduk sunnah mengangkat tangan. Setiap berdiri yang didahului sujud sunnah mengangkat tangan. Kalau rakaat yang pertama habis sujud, enggak duduk kan? Habis sujud langsung berdiri rakaat pertama, enggak sunat mengangkat tangan. Tapi kalau rakaat yang kedua tasyahud awal, habis sujud yang kedua ngapain? Duduk tasyahud, ya enggak? Jangan ngantuk. Duduk tasyahud, karena duduk maka kemudian dia berdiri, maka disunahkan. Kaidahnya adalah setiap berdiri yang didahului oleh duduk disunahkan angkat tangan. Terserah itu rakaat yang keberapa. Ada sholatnya, ada sholat tahiyatnya lebih banyak daripada sholatnya. Tahiyatnya, tahiyatnya 4 kali. Hah? Tapi sholatnya cuma 3 rakaat. Nah, ada enggak? Nah, itu kan tahiyat semuanya. Berarti waktu berdiri bagaimana? Apa itu? Sholat apa itu? Sholat maghrib orang yang masbuk. Yaitu imamnya sudah tahiyat kedua. Ya enggak? Tahiyat kedua langsung kamu nyusul. Tahiyat yang pertama. Rakaat yang kedua. Gua. Imam rakaat yang kedua. Baca at-tahiyatul. Kamu datang. Kamu langsung Allahu Akbar. Kamu langsung dulu. Kamu tahiyat atau tidak? Tahiyat. Baik, kalau berdiri, angkat tangan. Angkat tangan. Karena berdiri dia dahulu oleh su. Didahului oleh? Duduk. Baru kemudian setelah itu kamu ikut imam. Rakaat imam yang ketiga, kamu baru dapat berapa? 1 rakaat. Tahiyat atau tidak? Tahiyat. Kamu berdiri? Angkat tangan. Imam assalamualaikum. Ya enggak? Baru kamu ngelanjutin, kurang berapa rakaat lagi? 2 rakaat. Kamu sholat ke rakaat yang kedua pakai tahiyat, berdiri, sunnahkan. Habis itu rakaat yang ketiga, ini tahiyatnya lebih banyak daripada rakaat. Nah, yang Buya tekankan adalah kapan kamu berdiri, disunnahkan mengangkat tangan, kaidahnya. Nah, kemudian mengangkatnya tangan itu sampai di mana? Ini berbeda-beda cara. Berbeda-beda cara. Nabi itu ra'aitu Nabi, dikatakan oleh Sayyidina Abdullah Umar, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi iftataha fi sholati, iftata takbira fi sholati, mulai dengan takbiratul ihram di dalam sholat. Mengucapkan Allahu Akbar. Farafa'a baina yadayhi, farafa'a yadayhi. Kemudian mengangkat kedua tangannya. Wa yukabbir, mengangkat tangannya sambil takbar. Al. Al. Jadi mulai al sudah bergerak tangannya. Bukan Allahu Akbar baru gini, enggak. Allah sudah berjalan. Allahu Akbar. Sama bar juga. Nah, wa yaj'aluhuma hatta yaj'alahuma hadza mankibaihi. Jadi mengangkat tangannya sampai menjadikan kedua tangannya lurus dengan pundaknya. Tangan ini telapak jemari. Sehingga untuk mengukur adalah kalau sudah apa namanya, ibu jari ini lurus dengan telinga, maka ini sudah hadwa mangkibeh. Kalau gini belum, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, enggak. Tapi ada riwayat-riwayat, ada pendapat ulama, tapi yang jelas mazhab Syafi'i ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka tidak harus kita megang telinga, Allahu Akbar, enggak. Hanya ukurannya paling tidak jemari jempol ini lurus dengan ini. Tahu enggak? Kalau lurus sudah ketemu Allah. Ini hadwa, lurus dengan mangkibat. Pundaknya ini. Allah. Enggak harus gini. Allahu Akbar. Ada loh ya. Ini kebablasan nih. Yang jadi ukuran malah yang diambil. Ukurannya ini, tapi bukan harus megang. Lurus. Orang normal telapaknya di bawah jemari. Ya enggak? Telapaknya di bawah jemari. Ada telapak di sini? Makanya agar telapak ini bisa hadwa mangkibeh, maka jemari jempol ini di sini luruskan dengan telinga. Kalau ada orang lain enggak pun sah kok. Gini juga sah, gitu sah. Cuman begitulah. Madhab kita Imam Syafi'i, para ulama madhab Syafi'i menjelaskan, yaitu kita mengangkat tangan kita sampai lurus mangkibeh. Allahu Akbar. Menghadap ke kiblat. Telapaknya menghadap ke kiblat, jemari menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Waktu takbiratul ihram. Di 4 tempat. Takbiratul ihram, rukuk, iktidal, sujud. Tidak. Berdiri. Dari duduk itu yang 4. Selesai. Masih banyak ya. Kalau tidak khatam, kalau keburu malam i'tikaf diundur ke zawiyah duha, karena zawiyah duha tinggal sedikit lagi akidatul umumnya sudah selesai. Yusrutu sujudi sab'atun. Kita sudah baca ya, surut sujud sudah kan? Kamu sudah faham, tinggal sekarang baca teksnya. Coba kalau kamu sudah faham, begitu gampangnya belajar fikih. Artinya faham membaca teks lama itu mudah. Kalau sudah faham syaratnya sujud, nah, ini disebutkan. Surutu sujudi sab'atun. Syaratnya sujud ada 7. Ayasjud ala sab'ati a'dha'in. Sujud dengan 7 anggota. 7 anggota. Yang pertama, wa antakuna jabhatuhu makshufatan. Pertama dengan jidat. Cuman Syekh langsung pengen memahamkan jidatnya harus dibuka. Cuman dalam cara pemahaman yang pernah Buya hadirkan, hafal dulu 7, ya enggak? Setelah 7 itu, mana yang wajib ditutup? Mana yang wajib dibuka? Dan mana yang boleh dibuka dan ditutup? Ya enggak? Coba ini sama Syekh langsung. Maksyufatan. Jabhatuhu maksyufah. Ini harus kebuka. Ini harus kena tempat sujud. Nempel ke tempat sujud. Ada satu rambut, bagi kaum laki-laki, satu rambut dua, dimaafkan. Perempuan, batal. Batalnya adanya rambut di sini, ada satu rambut perempuan di sini, batalnya kenapa? Aurat, bukan karena rambutnya. Enak. Ini yang saya ingatkan kemarin, ada loh ya, salah satu kelas dari kalian, katanya begitu. Satu rambut tidak sah. Jangan-jangan anak ngaji yang ngajar. Sudah ketemu? Ada yang ngerasa kelasnya begitu? Ada kelasnya diujar ustaz begitu? Hah? Hah? Anak putra? Buya taunya anak putra kok, bukan anak putri. Ada kan? Enggak. Kalau laki-laki rambut 1, 2. Yang penting jidatnya ada yang nempel. Cuman dia sandian. Tapi kalau nyerotok baju rambut yang menutup semuanya, enggak sah. Karena jidatnya belum nempel ke tempat sujud. Wattahamulu, yang kedua, biraksihi, tempat sujud merasakan beban kepala. Kalau seandainya itu yang kita tempel kapas, akan kempes. Wah, enak banget kempes tuh ban, bahasa Arabnya. Pokoknya kalau kena kapas ya, ya kepencet, ya kempes, ya enggak apa-apa, sudah paham ya. Itu loh, jadi enggak boleh kamu tahan, pelit banget sikit, enggak, harus ngerasakan, bahasa Buya Pak, tempat sujud merasakan beban kepala, ya enggak, merasakan beban kepala. Jadi kepalamu kamu bebankan ke tempat sujud, itu aja sudah. Kalau sampai kapas ikut tuh enggak kempes, ini namanya kepala burung itu, kepala nyamuk. Kepala manusia segede itu tidak kempes. Wa adamul huwiyyi li ghairihi. Enggak boleh merunduknya, maksudnya kalau bahasa yang lain, merunduk karena niat sujud. Enggak boleh punya tujuan yang lah, misalnya mau mengambil anaknya yang lagi sakit, lagi nangis. Di saat mau ngambil, lah karuan deh sekalian sujud. Enggak sah. Harus niat khusus untuk sujud, sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Walla yasjud ala syai'in yataharraku biharakatihi, enggak boleh sujud di sesuatu yang ikut bergerak bersama gerakannya. Contohnya mekenamu yang di tangan lebar, sudah disebutkan. Tiba-tiba menghadang tempat sujudmu. Kamu sujud anak putri di lengan mekena, jidatmu ke lengan mekena, yang mekenanya bergerak waktu kau takbir dan sebagainya, enggak sah salatmu. Sama anak putra pakai surban begini, surbannya gantung ikut kemana-mana. Tentunya waktu sujud ditempelin ini, karena kita ikut bergerak dengan kita, enggak sah. Sujudnya di surban yang dikalungin. Berbeda kalau kita sujud dengan sapu tangan misalnya, dipisah. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, diambil lagi, gak apa-apa. Karena waktu disujudi, dia terpisah. Maka yang kita bawa termasuk imamahnya kalau menutupi jidat, tidak sah, karena apa? Dia sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Itu babnya, imamahnya dikasih jidat. Dikasih buka jidatnya, biar bisa sujud ke tempat sujud. Jangan salah di sini. Wartifa'u asafilhi ala a'alihi. Yang semula kalau kita berdiri bawah harus menjadi atas. Kalau kita berdiri pinggul kita bawah, kepala adalah di atas, kan gitu manusia normal, ya enggak? Dalam sujud harus dibalik. Asafilnya yang bawah harus naik. Ya, gini. Ini kepala. Ini punggung, ini pinggulnya. Harus kepalanya di bawah, sudah dijelaskan kemarin. Kalau di sujud di tembok enggak sah. Karena apa? Masih tinggi kepalanya. Jadi kepalanya harus di bawah. Karena sujud itu tawadhu. Sesuatu yang selama ini kita anggap rendah yaitu pinggul kan bawahnya manusia. Itu harus jadi di atas, kepalanya di bawah. Yang kita sombongkan di bawah. Wa tuma'ninatu dan tuma'ninah. Tuma'ninah berhenti sejenak sekedar cukup untuk membaca Subhanallah, biarpun tidak membaca, maksudnya berhenti. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tumanina. Khatimatun, pungkasan bab salat. Ada sujud di sab'atun, anggota tubuh, anggota sujud ada 7. Al-jabhatu, kening, jidat. Wa butunul kaffaini, nih. Kalau kamu sujud begini enggak sah. Pakai butunul asabi, butunul kaffain. Jadi ini yang nempel plak. Ada sebagian duduk sujudnya gini. Hah? Ada kan enggak tahu karena manja kan. Ngalem atau action. Letakkan telapakmu. Allahu Akbar. Bukan gini. Dan kadang tidak sadar. Apalagi di saat agak dingin. Untuk wanita, secara umum gerakan itu semuanya sama dengan pria. Hanya posisinya tidak membuka, tapi menutup. Allahu Akbar. Kalau laki-laki jangan gini. Allahu Akbar. Perempuan itu, perempuan ini Allahu Akbar, laki-laki Allah. Paham? Kamu laki-laki perempuan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, poiku. Perempuan menutup, semua gerakan perempuan menutup sujudnya. Kalau laki-laki gagah, sujudnya laki-laki gagah. Kalau kambing masuk bisa. Kambing kecil. Laki-laki Allahu Akbar. Nabi mengatakan itu sampai kalau seandainya ada kebayang Nabi gagah, kita kan kurang gagah. Kalau kambing ya kucing lah, ya, jangan kambing lah. Kucing lewat bisa antropos. Ya. Jadi gagah gitu, jangan gini laki-laki. Kalau perempuan ya memang gitu. Disunahkan perempuan itu menutup. Warukbatani dua lutut dan harus ditutup laki perempuan. Wabutuna asaibi rijlaini, nah ini perutnya jari kaki. Perutnya jari kaki, ini bagi yang orang normal. Ada sebagian orang yang mungkin karena sepuh, jadi jemarinya sudah kaku. Maka kalau sudah sepuh ya begini saja. Kalau bisa memang harus begini. Jemari kaki itu harus menginjak ke perut, jemari kaki harus ke tempat sujud. Sehingga sunnahnya pada akhirnya, disunnahkan semua jemari kaki menghadap ke kiblat. Gimana menghadap kiblat? Jadi gini, balik itu. Cuman ini kalau mampu, kalau tidak mampu ya. Yang penting itu nempel. Ada sebagian orang nempel, kaki itu nempel ke bumi. Kalau sudah kaki ini masuk butun sudah. Karena kalau perut jari itu beda, perut jemari itu sudah masuk. Karena perut ini, perut jemari itu sampai ujung sini. Berarti kalau kita sujud begini sudah sah. Semua sempurnanya dihadapkan ke kiblat. Kebayang? Kalau Buya punya guru itu ada mejanya naik Syekh Muhammad Ba'udun. Tallallahu umrah, semoga Allah manjakan. Oh, ini kalau ngasih contoh langsung naik, enggak percaya. Naik kursi. Kakinya ini. Langsung naik mejanya, pinggirin naik meja itu. Masa Buya harus naik? Kasihan tukang kameranya nanti. Paham ya? Dunia sabi rijlaini ini perut jemari itu nempel. Diupayakan kalau bisa menghadap ke kiblat. Kebayang atau tidak? Menghadap ke kiblat. Tasyahud. Masalah tasydidat ini tidak perlu mikir. Tinggal kamu praktekkan. Tasydidat tasyahudi. Tasydid dalam tasyahud. Ihdawa isrun yang 21. Khamsun fi akmalihi. Wasitatan fi aqallihi. Ada akalnya. Akallu tasyahudi. Nanti ada kesempurnaannya. Baca dulu. Atta. Atta alatta'i. Atta. Ya. Hiyyat. Ya. Wal ya. Wal mubarakatus sa ala sadi. Di atas sad. At-tayyibat ala ta di atas ta. Wal ya. Lillahi ala lamil jalal di atas lam jalalah. Assalamu ala sin di atas sin. Alaika ayyuha di atas ya ayyuhan nabi. Alal ya'i nabi ayyuhan nabiyyu. Wan nun wal ya. Wan nun wal ya. An nabiyyu. An nun bi ya-nya bertasydid juga. Wa rahmatullahi 'ala lamil jalalati wa barakatuhu assalamu 'ala sin di atas sin, perhatikan alina wa 'ala ibadillah lam dillahi 'ala lamil jalalati as-salihin 'ala sadi di atas sad asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha ill 'ala lam alif la walam jalal la asyhadu an la ala lam alif la lam alif dua ya an la alla ilaha illallah lam alif lam alif walam jalalah Allah wa asyhadu anna nun ala nun muhammadan rasulullah ala mimi muhammad mim muhammad wal ra'i muhammadan muhammadar rasulullah muhammadar rasulullah id gham itu apa namanya dimasukkan jadi bukan muhammadan rasulullah muhammadar ra'nya Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah wa ala ra'i wa ala limi jala Rasulullah sampai dibahas maksudnya benarkan asyhadu an la ilaha illallah jadi tasydidnya harus perhatikan nah ingat Fatihah sama tasawuf ada rukun apa qauli itu bagi yang mampu nah ini tambahannya bagi yang tidak mampu boleh diganti dengan zikir yang lainnya. Hanya bagi yang tidak mampu. Boleh diganti dengan zikir yang lainnya. Boleh diganti dengan zikir apa saja. Tapi diutamakan kalau Al-Quran diganti dengan Al-Quran dulu. Misalnya enggak hafal Fatihah. Tapi hafal surat Al-Baqarah. Nah, ini salah belajar atau gimana? Ya enggak ada lah. Anggap saja. Berarti membaca surat didahulukan. Dikira-kira sama panjangnya dengan bacaan Al-Fatihah. Gak hafal ayat apapun, tapi bisanya zikir. Zikir bisanya apa mbah? Saya bisanya la ilallah. Ya sudah, membaca la ilallah diulang-ulang sepanjang membaca surat Al-Fatihah. Sama, tasyahud juga begitu. Boleh diganti. Boleh diganti. Tadi Abu Bilal kasihkan harus dengan bahasa Arab. enggak boleh pakai terjemahannya. Cuman pernah heboh di Malang, enggak tahu di mana itu, ada orang pakai, sampai menyalahkan ulama, enggak ada artinya baca Fatihah, enggak pakai, enggak ngerti artinya, dirubah aja. Allah, Allah Maha Besar, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Ya Allah, berikan kepada mereka. Orang aneh, gak sah. Tapi ada pengikutnya juga, orang aneh-aneh. Belajar ilmu pakai akal-akalan sendiri, gak mau belajar dari ulama. Baik, selesai. Ini adalah masyarakat. Nah, Fatihah boleh nih. Makanya kalau kita ngajari orang tua yang memang dia belum bisa baca Fatihah, atau orang mualaf, tetap wajib sholat dia. Jangan sampai sholatnya itu nunggu dia hafal Al-Fatihah. Gak usah nunggu hafal Fatihah. Sekarang pun sudah wajib sholat. Tapi saya gak bisa Fatihah. Gak apa-apa, bisa mau apa. Gak ngerti apa berzikir, gak ngerti zikir karena baru masuk Islam. Tetap wajib sholat. Sholatnya gak pakai bacaan, karena dia enggak punya hafalan sama sekali, langsung saja Allahu Akbar. Allahu Akbar bisa gitu, ya sudah, bisanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dikira-kira sah. Tapi bagi orang yang hafal Fatihah sama tasyahud, tidak sah kalau tidak membaca tasyahud sama Fatihah yang sudah diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, berikan kepada kita pemahaman fikih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya, memuliakan kita dan mereka di dunia, dan murid-murid kita dijaga oleh Allah, diberi ilmu yang manfaat, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah halaqah fajar kita pada pagi hari ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.